warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون جمع صلاة المغرب para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, serta hidayah dan taufik, sehingga di sore hari ini kita masih dipertemukan di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, majalisul ilm yang dilakukan di masajid, rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hal tersebut amat sangat dibutuhkan oleh seorang muslim yang setiap harinya berlumuran dengan dosa-dosa. Dikarenakan di antara fawaid orang yang mau hadir di majalisul ilm adalah diampuni dosa-dosanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita masih dalam pembahasan seputar dosa-dosa besar. Kita masih di tengah pembacaan risalah Sab'ul Mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Dan kita masih pada poin yang kedua daripada dosa-dosa besar, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan beberapa ayat dan memahami sebagian tafsir daripada ayat tersebut sebagaimana diterangkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dan yang lainnya. Dan kita di sore hari ini masuk kepada al-ahadits, beberapa hadits yang menerangkan tentang bahwasanya membunuh jiwa termasuk dosa-dosa besar. Kita sampai di halaman yang ke-19. Yang mana ulasan pada pelajaran sebelumnya adalah membunuh jiwa diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jiwa yang Allah haramkan ada 4. 4 kategori. Yang pertama adalah jiwa seorang muslim secara umum, yang tua ataupun yang muda, yang besar ataupun yang kecil, yang kaya ataupun yang miskin. Selama dia masih dalam koridor sebagai seorang muslim, maka diharamkan untuk kita membunuhnya. Yang kedua adalah mereka orang-orang kafir yang dalam kategori kafir mu'ahad, yaitu mereka orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak akan mengadakan pertempuran, maka yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Dan yang ketiga adalah mereka masih jenis orang-orang kafir, yaitu yang dikatakan sebagai kafir musta'min. Siapakah mereka kafir musta'min? Adalah alladzi qadima min dari harbin yaitu orang-orang yang datang dari negeri orang-orang kafir sebagai turis ataupun delegasi ataupun juga sebagai konsul dan sebagainya, yang mereka masuk ke dalam negeri kita bi'amanin, dengan adanya jaminan keamanan, baik mereka datangnya dalam rangka untuk berdagang ataupun membeli sesuatu ataupun untuk suatu pekerjaan, maka yang seperti ini juga terjaga, haram ditumpahkan darahnya walaupun sekedar sebagai turis pelancong. Ini demikian, ini hukum asal mereka. Berbeda kalau mereka membuat kerusakan, menyebarkan, merusak jiwa-jiwa ataupun agama, mengadakan penyebaran misi, mengeluarkan muslimin dari agamanya, maka berbeda yang seperti ini. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari orang-orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya adalah masih dari jenis orang kafir, yaitu kafir zimmi. Kafir zimmi yaitu mereka adalah orang-orang kafir yang tinggal satu lingkungan dengan orang-orang muslim, di bawah pemerintahan muslimin, di bawah pemerintahan muslim, yang mana mereka naam tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya semena-mena. Naam, karena mereka mendapatkan jaminan keamanan dengan sebab jizyah ataupun upeti zaman dahulu yang mereka keluarkan, diserahkan kepada pemerintahan kaum muslimin. Ini demikian. Adapun yang boleh ditumpahkan darahnya adalah mereka orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan sebab agama mereka. Ini boleh ditumpahkan. Di mana al-muallif rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat yang menerangkan di sana hukum asal tadi boleh keluar daripadanya dengan adanya sebab. Di antaranya beliau membawakan ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-32. Di sana dibolehkannya seorang membunuh jiwa yang Allah haramkan tadi dengan sebab dua di antaranya. Beliau mengatakan, qala Allah ta'ala man qatala nafsan bighairi haq nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, ya, tadi tidak boleh diharamkan, tidak boleh ditumpahkan darahnya, diharamkan untuk diperangi. Kemudian dia bunuh bukan karena alasan bi ghairi haqqin, bukan karena hak, artinya kalau membunuh dengan cara yang hak ini dibolehkan. Apa itu akan datang pada pasal-pasal berikutnya. Seperti seorang membunuh dengan sebab adanya qisas. Yang kedua, seperti orang yang membunuh karena membela diri ataupun hartanya serta kehormatannya, dan tidak ada cara lain solusi yang digunakan kecuali harus membunuh orang yang mau menganiaya tersebut. Ataupun juga yang kedua, alasan yang kedua di sini, au fasadin fil ardi, atau orang tersebut membuat kerusakan di dunia. Apakah dia seorang begal yang sekarang lagi ramai, ya, mulai datang menjambret, mengancam mau membunuh, yang mana tidak ada jalan keluar untuk menghentikannya kecuali dengan melawan dan mengakibatkan kita membunuh mereka, maka ini tidaklah berdosa. Kenapa? Karena membela diri. Karena membela diri. Namun tidak terus tergesa-gesa, harus kita mencari usaha yang lainnya. Mungkin sekedar kalau seandainya sudahlah, kau saya janjikan nanti, misalnya demikian, janjikan lapor polisi, sudah. Kita lapor polisi di sana dan ini begini-begini, ya sudah, selesai. Serahkan kepada yang berwajib, aman. Ya demikian. Ini, wallahu ta'ala alamu bissawab, ini demikian. Ataupun juga dikatakan As-Sa'di kemarin dalam tafsirnya terakhir, adalah orang tersebut membuat kerusakan dalam agama seseorang dengan penyimpangan-penyimpangan ataupun juga praktek-praktek perdukunan dan sebagainya, yang mana tidak bisa dihentikan kecuali dengan cara dibunuh. Maka yang seperti ini boleh dibunuh. namun penegakannya bersama pemerintah. Barakallahu fikum. Maka kemudian muncul berikutnya, membunuh jiwa tersebut selama tidaklah dikisos, melainkan kalau orang kecuali ya, tidaklah dikisos. Seorang membunuh jiwa yang Allah haramkan tidak dikisos kalau dia merupakan bapak daripada orang tersebut. Ya, kalau dia memang dari sulbinya orang tersebut, maka tidaklah dikisos. La yuqtalul walidu biwaladihi, kata Rasulullah, tidaklah dikisos orang tua seorang bapak yang membunuh anaknya. Namun bukan maknanya kita bergampang-gampangkan membunuh anak kita. Oleh karena itu muallif kemudian membawakan ayat di dalam surat At-Takwir yang ayat ke-8 dan 9. Allah Ta'ala berfirman, Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila nanti di hari kiamat bayi-bayi yang mereka dibunuh hidup-hidup oleh orang tuanya dibangkitkan dan ditanya, kenapa kalian dibunuh? Nah, ini demikian. Ya, maka di sini merupakan ancaman bagi mereka orang tua yang bergampang-gampangan menumpahkan darah anaknya. Walaupun tidak dikisos, namun dosanya amat sangat besar. Sehingga di sini diterang dibawakan oleh muallif ayat tersebut supaya manusia tersadarkan. Dan kemarin telah kita sampaikan beberapa fatwa dari para ulama, di antaranya fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin terkait dengan bagaimana apakah usaha menghentikan keturunan ini termasuk bagian dari bentuk kalau zaman jahiliyah membunuh anak-anak mereka. Nah, ini demikian telah kami sampaikan kemarin. Ringkasnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, di situ ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dalam rangka untuk sekedar mengatur jarak agar supaya pesusuannya ini sempurna 2 tahun. Kemudian dan dia adalah orang yang subur misalnya, maka yang seperti ini dibolehkan. Adapun yang kedua, kalau dalam rangka untuk menghentikan keturunan sehingga tidak beranak sama sekali lagi, tidak beranak lagi, maka yang seperti ini ada dua keadaan. Kalau dia sekedar itu tanpa ada di sana dzan, prasangka yang buruk kepada Allah, ya, maka orang tersebut melakukan dosa besar. Dikarenakan yang namanya anak termasuk bagian dari rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang kedua, keadaannya kalau orang tersebut diiringi dengan prasangka barangkali nanti menjadi miskin, atau kemiskinan sudah ada, kemudian orang tersebut mbok nanti anaknya juga sengsara sebagaimana orang tuanya sengsara, maka yang seperti ini dosanya lebih bertambah. Dia terjatuh kepada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian tidaklah seyogyanya bagi seorang muslim mereka menolak rizki yang Allah berikan. Menolak rizki yang Allah berikan walaupun bentuknya hanyalah dengan banyaknya keturunan. Betapa banyak orang tua dimuliakan dengan anaknya yang soleh. Yang wajib bagi orang tua adalah bersyukur kepada Allah dengan rizki berupa anak. Dia mendidiknya agar menjadi keturunan yang soleh, memiliki kepribadian yang berakhlak mulia. Dan betapa banyak orang tua yang tadinya hina, nista, diangkat derajatnya dengan sebab perlakuan anaknya yang baik. Barakallahu fikum. Maka kemudian kita masuk kepada hadis-hadis yang dibawakan muallif. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif rahimahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, maka jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mubiqat, ay muhlikat, yang menghancurkan. 7 perkara yang menghancurkan disebutkan satu persatu, diantaranya adalah wadzakara, menyebutkan di dalamnya qatlan nafsillati harramallah illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, yang benar. Ima dia dikisos atau dengan sebab orang tersebut membuat kerusakan. Ini demikian menunjukkan di sini membunuh jiwa adalah sesuatu yang Allah haramkan, yang Allah haramkan dan termasuk bagian dari dosa besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 2766 dan juga Al-Imam Muslim di nomor hadis 89. Dan Bukhari juga mengeluarkan di nomor yang lainnya karena berulang hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini telah lewat. Di sini menjadi syahid bahwasanya membunuh jiwa yang Allah haramkan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkannya mubiqat, perkara yang menghancurkan, membinasakan. Ya, sehingga termasuk bagian dari dosa besar. Kemudian beliau membawakan hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad su'ila, dan sungguh beliau ditanya, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'ala lillah, engkau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan, sekutu ataupun juga persamaan, ya. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan dialah Allah yang menciptakanmu. Menjadikan tandingan, membuat persamaan ataupun juga sekutu bagi Allah, ini merupakan dosa yang paling besar. Inilah yang disebut sebagai perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Oleh karena itu muallif menempatkan dosa yang paling besar urutan yang pertama adalah perbuatan syirik. Dan telah lewat pembahasannya tentang bahayanya syirik, telah disampaikan di sana 7 diantaranya. Bahwasanya orang yang berbuat syirik, diantaranya mereka tidak diampuni dosanya. Dosa perbuatan syirik tidak diampuni. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-48 dan 116. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, bukan bagi semua orang, yang Allah kehendaki saja. Sehingga jangan terus kita menyepelekan, yang penting saya enggak syirik, karena yang diampuni yang Allah kehendaki saja. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya mati belum bertobat dari perbuatan syirik. Demikian pula syirik menjadikan pelakunya ini kekal di neraka dan diharamkan masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu mayusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, baik dalam perkara rububiyah, keyakinan di sana ada pencipta, mengatur, dan juga ikut andil dalam urusan alam ini selain Allah, ini syirik rububiyah. Ataupun dalam uluhiyah, menyerahkan sebagian bentuk ibadah kita kepada selain Allah dengan cara bersujud ataupun meminta yang dibarengi dengan pengagungan dan merendahkan diri, ndepe-ndepe. Ataupun juga di sana bentuknya kita menyembelih, ibadah. ataupun juga barakallahu fikum kita merasa takut dengan ketakutan kepada sesuatu dengan keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut bisa mendatangkan mudarat bagi kita. Hah? Maka ini tidaklah boleh diberikan melainkan hanya kepada Allah. Diberikan kepada selain Allah namanya membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi di sana contoh-contoh perbuatan syirik yang lebih rinci diterangkan dalam bab kitab tauhid, kitab tauhid. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara dosa-dosa bahayanya perbuatan syirik. Dan telah kami sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang 7 perkara menjadikan syirik merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian kita lanjutkan hadis ini. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah seorang menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakan dia. Kemudian ditanya lagi, qala tsumma ai, kemudian apalagi ya Rasulullah setelah perbuatan syirik? Maka beliau mengatakan, antaqatula waladaka khasyata an yut'ima ma'ak, engkau membunuh anakmu khasyatan karena didasari kekhawatiran, ketakutan, rasa takut ayyub aima ma'ak, bahwasanya anak tersebut akan makan bersamamu. Ini kejadian yang terjadi di zaman jahiliyah, di mana mereka membunuh anak-anak mereka disebabkan karena khawatir mereka mau makan bersama mereka. Ini demikian, sehingga nanti menghabiskan harta. Maknanya di sini makan, bukan kalau makan, artinya menjadikan orang tersebut menjadi miskin karena hartanya diambil oleh anak-anaknya. Ini ada 2 keadaan di zaman jahiliyah mereka, atau dorongan modus kenapa mereka menjadi membunuh anak-anak mereka. Allah sebutkan di 2 tempat. Yang pertama di dalam surat Al-Isra atau di dalam surat Al-An'am ayat 151. Di mana mereka mendapatkan ujian berupa kemiskinan. Maka mereka pun khawatir kalau bertambah anak, bertambah susah, malah anaknya kasihan sengsara. Maka Allah katakan tentang keadaan mereka, wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab kemiskinan yang sudah disandang oleh kalian. Dengan sebab kemiskinan yang sudah disandang oleh kalian, nanti kalau saya seperti ini bertambah anak, ya susah, malah saya berdosa menelantarkan anak. Ini dulu seperti itu. Kalau begitu sudahlah, kita bunuh saja anak, biar tidak rekasa seperti orang tuanya yang sekarang rekasa. Ini demikian. Allah melihat seperti melarang mereka. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab kemiskinan yang sudah kalian sandang. Allah terangkan, membuka mata hati mereka. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian, dan kami pula yang nantinya akan memberi rizki kepada anak-anak kalian. Bukan orang tua yang memberi rizki. Rizki kita masing-masing di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa meraih rizki? Dengan jalan takwa. Inilah sebab mendapatkan rizki. Namun tatkala ketakwaan tersebut ditinggalkan, justru sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka meninggalkan ketakwaan, berdosa, bertambah dosa dengan melakukan perbuatan buruk, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dorongan yang kedua, karena mereka sebagaimana dalam hadis ini, takut miskin. Takut miskin. Nanti anak kita ngeriwuki, ikut makan, menghabiskan harta, padahal yang capek orang tuanya dan seterusnya. Maka di sini Allah pun ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Maka Allah Ta'ala firmankan, janganlah engkau bunuh anak-anak kalian. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian. Khasyata imlak, karena khawatir nanti jadi miskin. Kemiskinan belum disandang, khawatir banyak anak, banyak yang mengkonsumsi, akhirnya berkurang yang namanya jatah. Nah, demikian. Akhirnya mereka membunuh anak-anak mereka. Khasyata imlaq, karena takut mbok nanti miskin. Demikian. Maka Allah buka hati-hati mereka dengan firman-Nya, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kamilah yang memberi rizki kepada mereka. Kalau tadi yang pertama kepada kalian sendiri, ya. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya mereka lahir sudah langsung ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang panjang yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis yang keempat dari Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan di sana tentang fase penciptaan manusia, di mana setelah umur di dalam kandungan 120 hari maka yu'maru ilaihil malaku, diperintahkan kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfuhu fihi ruha, ditiupkanlah kepada janin tersebut ruh, jiwa manusia. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Apa saja? Bikat bi rizkihi, untuk menulis rizkinya dia. Wa ajalihi, ajalnya kapan sudah ditulis, ya, ada catatan takdirnya. Wa amalihi, amalan orang tersebut pun sudah dicatat. Syaqiyun aw sa'idun, ya, syaqiyun apakah dia nanti akan menjadi orang yang sengsara atau orang yang berbahagia, sudah dicatat. Nahnu narzukukum wa iyyahum, jalannya bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Talaq. Dibuka lagi surat At-Talaq di ayat kedua sampai dengan ayat yang keenam. Di sana Allah Ta'ala berfirman di antaranya ayat kedua dan ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar dalam masalah yang dia hadapi. Jalannya takwa. Takwa. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini demikian. Di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Ini urusannya mudah. Ini demikian. Sehingga jalannya adalah takwa kepada Allah. Namun bagaimana supaya orang bertakwa? Tentunya dengan cara belajar ilmu agama yang kemudian diamalkan. Inilah takwa yang benar. Belajar ilmu agama kemudian diamalkan. Kita kembali kepada hadis ini. Dosa berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian ditanyakan kepada beliau, qila tsumma ai, kemudian apalagi ya Rasulullah? Dosa berikutnya, antuzania halilata jarika, engkau menzinai istri tetanggamu. La haula wala quwata illa billah. Dosa yang sangat besar. Berzina, lebih-lebih dengan istri tetangga. Ini dosa yang sangat besar. Dosa zina kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zina maklum, seorang berhubungan, melakukan hubungan suami istri bukan dengan cara yang halal. Apa itu cara yang halal? Yaitu dengan di luar nikah yang sah, di luar nikah yang sahih, akad yang sahih. Bagaimana akad yang sahih? adalah dipenuhi padanya syarat-syarat nikah. Di antaranya adanya sang mempelai, calon suami dan calon istri. Kemudian yang kedua adanya wali daripada pihak wanita, ya, karena Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali, tidak boleh menikah atau tidaklah sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali si wanita. Dan yang ketiga adalah adanya ijab dan kabul. Ada ijab dan kabul. Ini merupakan syarat-syarat nikah. Adapun perkara syahidainil adlaini, adanya dua saksi yang adil, diperselisihkan oleh para ulama fi syurutiyatihi, apakah merupakan syarat atau sekedar wajib saja. Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang dirajihkan oleh sebagian ulama adalah ini bukanlah perkara yang masuk sebagai syarat, namun seyogianya adalah dipersaksikan, ya, agar supaya tidak terjadi dzunun, prasangka di antara manusia. Ya, ini demikian. Itu syarat-syaratnya yang sah. Ini demikian. Dan juga tentunya yang namanya pernikahan adalah dalam rangka gharatun sahih, tujuan yang benar. Di antara tujuan pernikahan itu adalah supaya orang tersebut mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka mendapatkan keturunan. Keturunan yang dengannya akan menjadikan generasi muslimin kuat. Generasi muslimku kuat, dan Rasulullah berbangga dengan banyaknya keturunan. Bukan dengan cara-cara yang sekarang dipropagandakan sebagai naam alat untuk menggait, mengajak manusia ikut ke dalam kelompoknya, yaitu yang diistilahkan dengan nikah muta'ah, nikah sementara, kawin kontrak. Ya, bukan demikian. Ya, bukan demikian. Di mana orang-orang Syiah yang mereka merupakan kelompok yang sesat yang mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, juga akhirnya mengkafirkan golongan-golongan di luar mereka. Ini mereka dalam rangka menggait muslimin untuk mengikutilah dengan cara propaganda kami adalah pembela ataupun orang-orang yang cinta kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dusta. Ini dusta. Karena mereka mengkafirkan para istri-istri Nabi, sementara mereka adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan tersebut Allah turunkan dari langit. Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab tatkala memerintahkan mereka supaya tinggal di rumah-rumah mereka, maka Allah firmankan liutahhirakum ahlal ya ahlal bait, dalam rangka supaya mensucikan hati-hati kalian wahai ahlul bait. Ini diarahkan kepada istri-istri Nabi. Istri Nabi adalah ahlu baitin Nabi. Mereka mengkafirkan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, mengkafirkan Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha dan yang lainnya. Ini demikian. Dan mereka di dalam mempropagandakannya dengan cara nikah mut'ah, kawin kontrak. Ya, tentunya yang mengikuti tentunya orang yang memang tadi kelihatan pengikut hawa nafsu. Nasallahu salamul afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini zina merupakan perbuatan yang dosa yang besar. Dan zina kapan bisa dipastikan atau hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang yang berzina? 6. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang pertama, ya. Dan berikutnya di sana atau di ayat yang kedua. Wazaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Laki-laki yang berzina atau wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumannya adalah deralah mereka, cambuklah mereka. 6. Masing-masingnya dengan 100 kali cambukan. Dan janganlah rasa kasih sayangmu ini menjadikan engkau lemah untuk tidak menegakkannya, padahal ini merupakan aturan di dalam agama Allah. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, sungguh sangat mengerikan. Ini kalau masih dia belum menikah. Kalau sudah menikah, Rasulullah menetapkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdats salas, tidak dihalalkan darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, di antaranya as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi al hadis, yaitu orang yang telah menikah kemudian berzina. Orang sudah menikah berzina boleh dibunuh dengan cara rajam. Dan orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan dari kalangan muslimin, maka dia dikisos. Adapun menumpahkan darahnya orang kafir, walaupun dia itu mu'ahad ataupun dhimiyan ataupun musta'minan, ini tidaklah dikisos. Tidak dikisos. Nah, seorang muslim tidaklah dikisos. Ini demikian. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan zina dan hukumnya adalah sangat mungkin butuh pembahasan yang panjang. Hanya saja di sini kita perlu berhati-hati. Perlu kita ketahui tentang bagaimana kita mengetahui tentang orang tersebut berzina. Ya. Maka diketahui orang tersebut berzina dengan dua jalan. Yang pertama adalah bisyahadati arba'ati rijalin mardiyin, dengan adanya empat orang saksi yang diridhoi. Empat orang saksi yang diridhoi. Dan yang kedua adalah dengan cara iqraru zani bi annahu zana, pengakuan orang yang berzina bahwasanya dia telah berzina. Dia telah berzina. Ini di antaranya. Ya. Dan kedua hal tersebut adalah sangat amat susah, ya. Dan pembahasannya adalah masih panjang. Pembahasannya masih sangat panjang. Ya, mudah-mudahan kita menerangkan yang pertama tadi. Maka diterangkan Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang zina. Maka kata beliau, bima yatsbutuz zina, dengan apa kita bisa menetapkan bahwasanya orang tersebut telah berzina? Jawabannya dengan salah satu dari dua perkara tadi. Akan tetapi dengan persaksian empat orang saksi yang disyaratkan. Empat orang saksi tersebut disyaratkan apa? Annahum ra'au dzakara zani fi farjil mazni biha wala bud, yaitu disyaratkan betul-betul empat orang tadi mempersaksikan secara langsung timba telah masuk ke dalam sumur. Hah? Betul-betul melihat dengan mata kepala mereka timba telah masuk ke dalam sumur. Sehingga yang seperti ini kata beliau, wa syahada ala hadzal wajhi sha'batun jidda, ini sangat amat susah. Ya. Ketahuan baru satu orang lari sudah, ya. Harus empat orang masing-masingnya melihat timba masuk ke dalam sumur. Sehingga ini adalah sangat amat susah. Wa li hadza qala Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan innahu lam yathbutiz zina bi syahadati qat. Zaman sekarang itu tidak bisa ditetapkan zina itu dengan sekedar mendatangkan empat orang saksi saja, karena sangat amat susah. Kalau satu belum cukup, dua juga tidak bisa ditegakkan hukum. Kalau tiga bagaimana kurang satu, juga tidak sah. Tidak sah. Harus empat. Harus empat. Menunjukkan rahmatnya Islam begitu menjaga darah seorang muslim. Ini demikian. Dan yang kedua adalah, cara yang kedua adalah dengan cara pengakuan orang yang berzina. Namun di sini pembahasannya, hal yustarut takrarul ikrari arba' marrat, apakah disyaratkan, karena tadi harus mendatangkan empat saksi, mendatangkan 4 saksi, apakah dipersyaratkan orang tersebut harus bersaksi 4 kali atas dirinya? Saya berzina, ngaku. Datang lagi, saya berzina, ngaku. 2 sampai 4 kali atau cukup 1 kali saja? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Disebabkan karena datangnya 2 kisah tentang penegakan kisos, penegakan adanya rajam di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka sebagian ulama berpendapat harus disyaratkan 4 kali pengakuan. Dia datang, saya berzina, tegakkan had. Naam. Ini demikian, mudah-mudahan kita bisa meneruskannya pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.